lepaskan hadirmu untukku teringat. Indah mungkin kau yang selalu ada dalam keheningan jiwaku. Jagalah selalu harapan yang terindah. Tak ingin lagi